Demi Allah, demi Allah, kalau pemerintah dan DPR RI betul-betul tidak punya niat baik untuk menstop pornografi pornoaksi, saya akan ajak umat Islam, mari kita bangkit perangi pornografi dan pornoaksi. Allahu Akbar. Siap berjuang, siap membela Islam, siap menghancurkan pornografi. Allahu Akbar. Diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam musnadnya dan juga dinukilkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya bab tentang amar ma'ruf nahi munkar, ya ikhwan. Singkat cerita, Nabi duduk bersama sahabat, kemudian beliau mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya sederhana, tapi pertanyaan ini cukup mengejutkan para sahabat. Apa kata Nabi? Kaifa antum idza tagha nisa'ukum wa fasaqa subbanukum wa taraktum jihadakum. Masya Allah, Nabi nanya, kata Nabi kepada para sahabat, kaifa antum, hei sahabatku, hei pengikutku, hei umatku, kaifa antum, bagaimana kamu sekalian? Idza taghat nisa'ukum, jika di suatu hari nanti perempuan-perempuanmu durhaka, wa fasaqa subbanukum, dan para pemudamu durjana, wa taraktum jihadakum, sementara kamu sekalian hai umat Islam rame-rame meninggalkan kewajiban jihadmu. Pertanyaan ini membuat para sahabat terkejut. Kenapa mereka kaget? Mereka tidak kaget dengan pertanyaannya. Pertanyaannya sederhana, kaifa antum, bagaimana kamu? Tapi yang membuat mereka kaget adalah berita yang terkandung dalam pertanyaan tadi, saudara. Bahwa Nabi memberitakan, Nabi mengabarkan bahwa suatu saat nanti umat Islam akan mengalami suatu kondisi di mana kaum wanitanya banyak yang durhaka, kaum mudanya banyak yang durjana, sementara umat Islam saat itu rame-rame meninggalkan kewajiban jihad. Mereka tidak mau jihad, mereka lari daripada jihad. Ini yang membuat para sahabat kaget, terkejut. Saking kagetnya, mereka balik bertanya kepada Nabi. Apa kata mereka? Apakah ini dari kaya Rasulullah? Apa yang demikian itu akan betul-betul terjadi, wahai Rasulullah? Pak, Bu, para sahabat bertanya begini, bukan mereka enggak percaya kepada berita Nabi, bukan. Mereka bertanya macam itu, bukan mereka tidak yakin dengan apa yang diberitakan oleh Nabi, bukan. Mereka bertanya macam itu karena mereka tidak habis pikir, kok begitu rusak kondisi umat di kemudian hari. Mereka bertanya, apa iya itu akan terjadi? Ini menunjukkan keterkejutan mereka, ini menunjukkan kepedulian mereka kepada generasi yang akan datang. Sulit bagi mereka untuk menerima kalau umat Islam di kemudian hari akan serusak itu, saudara. Lalu apa jawab Nabi? Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadih wa asaddu minhu sayakun. Kata Nabi, ya. Walladzi nafsi biyadih. Nabi bersumpah. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku ada dalam tangannya. Demi zat yang nyawaku ada dalam kekuasaannya. Nabi bersumpah demi Allah, wa asaddu minhu sayakun, nanti yang akan terjadi di tengah aku punya umat jauh lebih rusak daripada itu. Masya Allah. Sahabat makin kaget, Bu. Sahabat makin kaget, Pak. Dikasih kabar perempuan akan banyak yang rusak, pemuda juga durjana, jihad ditinggal. Mereka sudah kaget. Saking kagetnya bertanya, apa iya? Nabi jawab, demi Allah, nanti lebih rusak dari itu. Masya Allah. Mereka makin kaget, penasaran. Mereka bertanya lagi kepada Nabi, wa ma'asaddu minhu ya Rasulullah, kondisi apa lagi yang lebih rusak daripada itu, wahai Rasulullah? Apa jawab Nabi? Nabi menjawab dalam bentuk pertanyaan. Kata Nabi, kaifa antum, idalan ta'muru bima'rufin walan tanhau an munkarin. Kaifa antum, bagaimana kamu, hai umatku, hai sahabatku, idalan ta'muru bima'ruf, kalau suatu hari nanti engkau tidak lagi menyerukan kemakrufan, walam tanhau an munkarin, dan engkau juga tidak akan mencegah kemunkaran, engkau tidak akan peduli dengan amar ma'ruf nahi munkar, kau tidak akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mendengar ini para sahabat semakin kaget. Kenapa semakin kaget, Pak, Bu? Justru dulu para sahabat Nabi dipuji oleh Allah menjadi umat yang terbaik karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahu al-'adzim. Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummatin, engkau wahai Rasul, begitu juga kau punya sahabat, kalian semua, kata Allah, khairu ummatin, umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, dilahirkan untuk umat manusia. Kenapa engkau sekalian menjadi umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena engkau sekalian senantiasa menyerukan kemakrufan, senantiasa mencegah kemunkaran, senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu. Kenapa para sahabat menjadi umat yang terbaik? Karena mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya, tanpa amar ma'ruf nahi munkar, mustahil kita bisa menjadi umat yang baik, saudara. Makanya sahabat kaget. Kalau nanti umat Islam tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, betapa rusaknya mereka. Mereka bertanya lagi kepada Nabi, apakah ini dari gaya Rasulullah? Apa dia? Umat Islam akan seperti itu. Mereka akan rusak macam itu. Apa iya itu akan terjadi? Apalagi jawab Nabi. Nabi jawab seperti tadi. Naam. Walladzi nafsi biyadih wa asaddu minhu sayakun. Ya, ya. Nanti umatku akan rusak macam itu. Demi Allah, kata Nabi, nanti umatku akan lebih jelek dari itu. Masya Allah. Sahabat makin penasaran. Dia tanya lagi kepada Nabi. Wa ma asaddu minhu ya Rasulullah. Kondisi yang bagaimana lagi? Yang lebih jelek dari itu, wahai Rasul. Apa jawab Nabi? Lagi-lagi beliau menjawab dengan pertanyaan. Kata beliau kepada para sahabat, kaifa antum, bagaimana kamu? Idza ra'aitumul munkara ma'rufa wal ma'rufa munkara. Bagaimana kamu, hai sahabatku? Bagaimana kamu, hai pengikutku, hai umatku? Jika di suatu hari nanti ra'aitum, kau akan lihat dengan mata kepalamu sendiri al-munkara ma'rufa, yang munkar disebut ma'ruf, wal ma'rufa munkara, yang ma'ruf disebut munkar. Kau akan lihat dengan mata kepalamu sendiri, yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, yang halal disebut haram, yang haram disebut halal, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik. Nanti kau akan lihat dengan mata kepalamu sendiri. Masya Allah. Para sahabat kaget lagi. Mereka bertanya lagi kepada Nabi, apakah ini dari gaya Rasulullah? Apa iya? Umat Islam akan seburuk itu? Kok bisa begitu rusak? Apa kali ini jawab Nabi? Persis seperti tadi. Naam, naam. Walladzi nafsi biyadihi wa asaddu minhu sayakun, ya. Umatku nanti akan rusak. Umatku akan kondisinya begitu buruk. Bahkan demi Allah, nanti yang terjadi lebih rusak lagi daripada itu. Masya Allah. Sahabat makin penasaran. Dikejar lagi Nabi. Mereka tanya lagi kepada Nabi, wa ma'asadu minhu ya Rasulullah. Apalagi yang lebih jelek dari itu, wahai Rasulullah. Apa kali ini jawab Nabi? Kaifa antum, kata Nabi. Bagaimana kamu, hei sahabatku? Kaifa antum, bagaimana kalian, hei umatku? Idza amartum bil munkari wa nahaitum 'anil ma'ruf. Karena suatu hari nanti engkau akan memerintahkan kemunkaran, dan engkau akan mencegah kemakrufan. Engkau tidak amar ma'ruf nahi munkar, tapi sebaliknya kau akan melakukan amar munkar nahi ma'ruf. Yang munkar kau serukan, yang munkar kau ajak-ajak manusia untuk melakukannya, sedangkan yang ma'ruf kau halang-halangi, kau cegah. Itu akan terjadi di tengah aku punya umat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya sahabat lemes, saudara. Tapi sungguh pun begitu mereka penasaran, mereka tanya lagi ke Nabi. Awaqta'inun darika ya Rasulullah. Apa iya? Nanti kaum muslimin begitu rusak, wahai Nabi. Apa jawab Nabi kali ini? Nabi menjawab dengan jawaban pamungkas. Nabi menjawab dengan jawaban pamungkas. Yang mana setelah jawaban ini sahabat tidak bertanya lagi, saudara. Beliau katakan, "Na'am. Walladzi nafsi biyadihi wa asaddu minhu sayakun." Ya. Demi Allah, nanti kondisi umatku rusak seperti itu, bahkan lebih rusak lagi. Dan kalau mereka sudah rusak, fayaqulullah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, maka Allah akan berfirman kepada mereka. Allah akan mengambil keputusan untuk mereka. Kalau mereka sudah rusak di mana-mana, kemunkaran merajalela di mana-mana, kemaksiatan merata ada di mana-mana, maka saat itu Allah akan mengambil satu keputusan. Apa kata Nabi? Fayaqulullah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berfirman mengambil suatu keputusan di mana Allah menyatakan, bi haliftu la utihanna lahum fitnatan yasiru fiha al-halimu khairan. Apa kata Nabi? Allah berfirman mengambil satu keputusan di mana Allah menyatakan, bi haliftu, aku bersumpah dengan zatku, aku bersumpah dengan kebesaranku, aku bersumpah dengan keagunganku, kata Allah, la utihanna lahum fitnatan, aku akan buka bagi mereka umat Islam yang sudah rusak, umat Islam yang sudah bejat, akan aku buka bagi mereka fitnatan, pintu-pintu fitnah, macam-macam fitnah, Dalam suatu kesempatan Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusikunna an ya'mullahu 'alaikum iqaban minhu. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah, apa kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sumpahnya dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah yang menguasai aku punya nyawa, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Engkau hai umat Islam, dengan sungguh-sungguh melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, menyerukan kema'rufan, mencegah kemunkaran, aw la yusyikunna, atau sudah dekat masanya, an ya'mullahu 'alaikum, Allah akan kirim kepada kamu sekalian secara umum semuanya akan terkena iqaban minhu, siksa daripada sisinya. Summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian kalian rame-rame berdoa minta pertolongan Allah, minta diselamatkan oleh Allah, fala yustajabu lakum, tapi tidak diterima doa kalian kepada Allah. Masya Allah, Nabi yang sebutin, saudara. Kalau kemunkaran sudah ada di mana-mana, amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, maka musibah akan datang. Dan kalau musibah sudah datang, kita doa kita tidak diterima. Makanya amar ma'ruf nahi munkar itu untuk mencegah bala, untuk mencegah musibah, untuk membuat agar doa kita supaya tetap diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, doa kita tetap diterima, musibah tidak datang, kita selamat dunia akhirat. Insya Allah. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi, saudara. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil pada malam hari ini? Mari kita lihat. Nabi menyebutkan 5 kondisi. Pertama, umat Islam akan memasuki satu kondisi di mana perempuan banyak durhaka, pemuda banyak durjana, kaum muslimin rame-rame meninggalkan jihad. Kita periksa, jujur aja. Di zaman kita sekarang ini wanita muslimah banyak tidak yang memamerkan aurat? Banyak tidak yang sudah tidak menutup auratnya lagi? Banyak tidak yang berbuat maksiat? Banyak tidak yang menjual diri? Berapa banyak saudara yang durhaka kepada suaminya, yang selingkuh yaitu dengan kawan prianya, yang meninggalkan kewajiban untuk mendidik anaknya? Dia durhaka, dia selingkuh, dia buka auratnya, dia jual dirinya. Secara terang-terangan sekarang ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, saudara. Berarti yang diucapkan Nabi betul tidak? Berarti yang disampaikan Nabi terjadi tidak? Baik, sekarang anak-anak muda, saudara. Nabi katakan anak muda bakal banyak yang durjana. Anak muda bakal banyak yang kurang ajar kepada orang tua. Coba kita lihat. Betul yang dikatakan ustaz kita tadi. Betul yang disampaikan oleh penceramah kita tadi, saudara. Akibat nonton TV, lihat sinetron-sinetron, lihat film-film. Apa yang diajarkan oleh itu semua? Yang diajarkan adalah sikap kurang ajar seorang anak kepada orang tua, saudara. Coba lihat di TV. Bagaimana anak membentak orang tua, merosot orang tua, menganiaya orang tua, membunuh orang tua, biadab. Berapa banyak anak-anak muda sekarang, saudara, beraninya dia bicara merosot dengan orang tua, beraninya dia bicara kurang ajar kepada orang tua, dia buat orang tuanya menangis, dia berani pukul orang tuanya, dia berani usir orang tuanya, biadab. Kita lihat, saudara, kenyataan. Tidak yang laki-laki, tidak yang perempuan. Berapa banyak putri-putri zaman sekarang, saudara. Dia rela mengorbankan cinta bapaknya, cinta ibunya, hanya untuk lari dengan pacaran idamnya, saudara. Dengan pacar idamannya, yang dia baru kenal seminggu, yang dia baru kenal sebulan. Dia terbuai mabuk cinta. Dia rela berikan kehormatannya. Dia rela lari dari ibu dan bapaknya. Coba kita lihat. Siapa mengajarkan itu semua, saudara? Lihat TV kita. Bagaimana anak bicara kepada orang tua tidak ada sopan santun. Lihat TV kita. Bagaimana anak merokok kepada orang tua. Bagaimana anak membentak orang tua. Bagaimana anak mengusir orang tua. Biadab. Dan bukan film barat saja, saudara. Sinetron Indonesia. Sinetron Indonesia. Produksi dalam negeri. Sudah tidak punya adab, sudah tidak punya moral, sudah tidak punya akhlak, sudah tidak lagi bisa menempatkan orang tua pada tempatnya sebenarnya. Padahal hukukul walidain termasuk dosa besar, saudara. Durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa besar. Bukan dosa kecil, bukan dosa sederhana. Itu termasuk dosa yang tidak mudah untuk dimaafkan, saudara. Sebelum betul-betul kita tebus untuk tetap taat kepada kedua orang tua kita. Kita lihat anak-anak muda sekarang. Berapa banyak yang enggan ke masjid, enggak mau belajar. Berapa banyak yang lebih suka main gitar di pinggir jalan. Mabuk-mabuk, main kartu dan lain sebagainya. Dia tinggalkan kewajiban-kewajiban agamanya. Berdis. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Perkis, perkis, saudara. Berarti sabda Nabi betul tidak? Sabda Nabi benar tidak? Sabda Nabi terjadi tidak? Yang berikutnya, Nabi kasih tahu, engkau umat Islam nanti rame-rame akan lari dari jihad. Sekarang kita lihat, umat Islam ditakut-takuti di mana tempatnya. Oh, katanya umat Islam teroris. Pondok pesantren sarang teroris, kiai dicurigai, ustaz dicurigai, santri-santri dicurigai, nggak sampai di situ, saudara. Oh, jihad dijelek-jelekkan, seolah-olah jihad itu adalah perbuatan biadab, perbuatan tidak berperi kemanusiaan. Umat Islam diidentikkan dengan terorisme. Coba kita lihat, ibadallah. Karena opini yang digalang oleh musuh-musuh Islam begitu dahsyat. Akhirnya berapa banyak umat Islam, jangankan jihad, ngomong jihad takut, sudah. Jangankan berangkat untuk jihad, jangankan untuk mengangkat senjata, jangankan untuk mengorbankan nyawa. Bicara jihad takut, jangan bicara jihad nanti kau didatangi polisi. Jangan bicara jihad nanti kau ditangkap dan lapan-lapan. Jangan bicara jihad nanti kau dicurigai sebagai teroris. Jangan bicara jihad nanti kau akan diawasi. Coba lihat. Akhirnya umat Islam rame-rame takut ngomong jihad, saudara. Takut. Perkis yang Nabi sebutkan. Taraktum jihadakum. Kamu akan rame-rame meninggalkan jihad. Oh, kalau kita belajar dari peristiwa di Ambon dan Poso. Saudara. Orang-orang Kristen radikal di sana tidak punya kekuatan. Kecil. Tapi kenapa mereka berani menyerang kita? Kenapa mereka berani bantai saudara kita? 3.000 Muslim mati dibunuh suhada di Medan Ambon. 2.000 Muslim dibunuh mati sebagai suhada di Medan Poso, saudara. Kok orang-orang kafir ini begitu berani membantai kita? Padahal kita di Indonesia mayoritas 87,6%. Kita terbanyak, tapi orang-orang Kristen radikal yang sedikit, mereka tidak takut dengan banyaknya kita, saudara. Mereka tidak gentar dengan banyaknya kita. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kita tidak bersatu, bahwa kita tidak bahu-membahu, bahwa kita sudah tidak peduli dengan persaudaraan Islam. Dan mereka juga tahu bahwa umat Islam sudah banyak yang takut untuk jihad. Umat Islam sudah takut untuk mengorbankan nyawa bagi Allah. Saya bisa buktikan, saudara, kalau orang-orang Kristen di Ambon dan di Poso, mereka penakut. Dari mana kita buktikannya? Di Poso saja. Saat umat Islam minoritas di Poso, mereka bantai kita. Perempuan-perempuan kita diperkosa. Bahkan biar bapak ibu tahu ya, itu waktu orang-orang Kristen menguasai kota Poso, perempuan-perempuan kita yang mereka tangkap, itu dipaksa bugil telanjang jalan kaki keliling kota di arah kita. Kemana umat Islam yang mayoritas? Kemana kita? Perempuan kita ditelanjangi di jalan, di arah keliling kota, dihinakan. Setelah itu mereka perkosa. Kemana kita, saudara? Kemana umat Islam yang mayoritas? Mereka berani perlakukan kita begitu, saudara. Kita buktikan pengecutnya mereka. Karena saat itu kita sedikit, mereka berani melakukan itu. Udah gitu, kita minta kepada pemerintah, polisi, tentara. Pemerintah sudah tidak mampu. Polisi dan tentara di sana sudah mandul. Tidak mampu berbuat apapun. Akhirnya laskar-laskar Islam turun dari mana-mana, saudara. Dari Jakarta, dari Bandung, dari Jawa Barat, dari Depok sini, dari mana-mana turun ke Poso. Turun. Dan Anda tahu, yang turun gak banyak, saudara. Yang turun cuma 2.000, ah. Anak-anak muda gagah punya nyali, saudara. Mereka turun dari laskar FPI, dari Mujahidin MMI, kemudian juga dari laskar jihad dan lain sebagainya turun. Begitu Mujahidin turun, terjadi kontak senjata 1 minggu. Dan dalam waktu 1 minggu, kota Poso berhasil kita rebut, saudara. Mereka lari tunggang-langgang. Lari ke gunung, lari ke hutan. Mereka tinggalkan kota Poso. Mereka lari dalam keadaan hina dan ketakutan. Sudah. Allah Akbar. Baru 2.000 yang turun. Mereka sudah lari tunggang-langgang. 2.000. Bagaimana kalau 200 juta yang turun? Sudah. Kita mayoritas. Kafir gak berani, saudara. Enggak. Kita udah buktikan 2.000 laskar turun mabok. Apalagi kalau 200 juta, saudara. Sama, di Ambon gak beda. Mereka adalah alat negara yang harus kita hormati. Betul. Tapi jangan coba-coba dipakai untuk menindas kita, saudara. Jangan coba-coba digunakan untuk menindas para ustaz. Jangan. Nanti kalau kami marah, repot. Jangan, nangkep Nurdin Top satu aja udah susah. Bagaimana kalau kiai semua ngamuk? Betul? Kira-kira saya tanya, kalau kiai se-Indonesia ngamuk, emang polisi bisa nanganin? Yeay! Emang kalau kiai semua se-Indonesia ngamuk, tentara bisa nanganin? Nggak bisa, saudara. Jangan sombong. Jangan. Jangan memancing kemarahan habaib, ulama, kiai. Kerja saja yang profesional, kami dukung. Oh Habib, ini ada mujahidin-mujahidin melakukan kesalahan. Yuk sama-sama. Kemarin ke poso saya ikut turun. Jadi bagaimana dari 29 orang ini, kami ingin tangkap karena mereka buronan. Diduga terlibat dalam mutilasi. Baik. Saya siap untuk bantu. Kita tangkap dan 29 orang, tapi syarat. Tidak ada pertumpahan darah. Yang ada kita musyawarah. Kita turun. Beberapa jenderal dari Jakarta ikut, saya ikut turun ke poso. Kita panggil keluarga DPO. Apa mau mereka? Kita sampaikan, kau punya keluarga salah. Tapi kalian bukan teroris, kalian pejuang. Kita hormati. Ternyata mereka punya kemauan Abah Habib. Ya sudahlah, setelah berhari-hari kita rapat. Ya sudahlah Habib, sampaikan aja. Kami 29 orang siap untuk menyerahkan diri. Mau ditangkap, diproses di pengadilan boleh. Permintaan kami cuma satu. Saya tanya apa permintaannya? Permintaannya, Beb, itu sebelum Tibo dihukum mati, waktu diadili, itu Tibo itu panglima perang Laskar Kristus yang membantai umat Islam, ya Ahwat. Tibo ini SD nggak lulus. Baca juga nggak lancar, saudara. Nah, dia dari mana bisa punya senjata? Dari mana dia bisa pimpin pasukan? Dari mana dia bisa baca peta? Oh, ini bukan kerjaan Tibo. Ada orang pintar di belakang dia, saudara. Siapa yang kasih dia duit? Siapa yang memberikan dia senjata? Siapa yang memberikan restu? Siapa yang mengatur, memprogram semua rencana penyerbuan? Tibo nggak bisa apa-apa, saudara. Maka itu Tibo menyebut 14 nama. Sebetulnya 16. Tapi dua sudah meninggal, saudara. 14 nama disebut. Dan sampai hari ini, ke-14 tersebut tidak ditangkap oleh polisi, saudara. Jadi mereka minta, ya sudahlah, Beb. Kami 29 silakan tangkap. Kami rela menyerahkan diri. Tapi kami minta 14 tokoh Kristen yang pernah menjadi aktor intelektual, menjadi otak untuk membantai saudara kami di sini. Mereka juga semua ditangkap. Jadi adil. Bayi kami mereka potong-potong. Perempuan kami yang hamil mereka belah perutnya. Oh, kami baru membunuh 3 orang Kristen dibilang teroris. Kami ngaku salah. Kami kira kami siap tanggung jawab. Silakan hukum kami. Tapi bagaimana yang 14 orang? Mereka bantai ribuan saudara kami. Mereka perkosa ibu-ibu kami. Mereka belai perempuan-perempuan kami yang hamil. Mereka potong-potong bayi kami. Kenapa mereka tidak disebut teroris? Loh, kebijakan politik apa? Wakil Presiden mengatakan, setelah perjanjian Marino, yang sudah-sudahlah, nggak usah diusut lagi. Oh, jadi yang bunuh umat Islam 2000 nggak usah diusut. Tapi yang bunuh Kristen 3 orang diusut, begitu. Coba lihat sudah. Nggak bisa. Ini pembantaian manusia. Ini pelanggaran HAM berat. Nggak boleh wakil presiden begitu saja untuk memaafkan. Betul. Nanti kau nggak bakal tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maksudnya, umat Islam akan banyak yang egois. Artinya, akan banyak umat Islam punya sikap, contohnya seperti ini. Ada yang mengatakan, ya cukuplah, yang penting saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya udah jadi orang baik. Adapun tetangga saya mau kumpul kebo, adapun di kampung saya ada mau minuman keras, mau ada lahan judi, mau ada sarang narkoba, mau ada tempat pelacuran, masa bodoh, urusan masing-masing. Yang penting saya kaji, saya benar, saya baca Quran, saya sholat, saya zakat, maksiat banyak, bodoh amat. Saya tanya orang Islam yang model begitu sekarang banyak tidak? Banyak tidak? Pergi seperti yang Nabi bilang, saudara. Nah, berarti sabda Nabi betul? Sabda Nabi terjadi? Yang ketiga, Nabi bilang tadi, nanti umat Islam akan mengalami kondisi. Yang makruh disebut munkar, yang munkar disebut? Ini sekarang terjadi ya. Kiai bicara keras disebut provokator. Kiai bicara keras teroris. giliran pelacur dikasih julukan cakep bener, kupu-kupu malam. Pelacur dibilang kupu-kupu malam, giliran kiai teroris. Oke, saudara. Kiai disebut dengan sebutan yang munkar, pelacur yang jelas-jelas munkar disebut dengan istilah yang ma'ruf. Kembali, nggak sampai di situ. Nggak sampai di situ, saudara. Kita protes. Tutup pabrik minuman keras. Apa kata mereka-mereka, saudara, yang membela pabrik minuman keras? Tunggu dulu. Kiai jangan minta ditutup dulu. Ini bukan khamr yang diharamkan. Lalu apa? Ini sekedar penghangat badan. Oh, ada artis foto bugil. Kita protes. Ini pornografi. Protes keras. Apa kata orang-orang yang membela? Tunggu dulu. Ini bukan pornografi. Ini keindahan seni. Coba lihat, yang munkar disebut dengan istilah yang ma'ruf-ma'ruf, saudara. Sementara yang ma'ruf, coba lihat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti sabda Nabi betul tidak? Sabda Nabi terjadi tidak? Terjadi, saudara. Yang keempat, apa kata Nabi? Kalau sudah begitu kondisinya, nanti akan muncul lagi zaman di mana umat Islam akan rame-rame menyerukan kemunkaran dan mencegah kemakrufan. Yang makruf dihalang-halang, yang munkar diserukan. Buktinya gampang. Lihat di jalan-jalan, berapa banyak iklan minuman keras. Betul. Minuman keras munkar tidak? Kenapa diiklankan? Supaya orang tertarik. Kalau sudah tertarik, supaya beli. Kalau sudah beli, supaya nyoba. Kalau sudah nyoba, supaya suka. Kalau sudah suka, supaya ketagihan. Artinya, saudara, iklan tersebut mengajak kita untuk maksiat. Persis yang Nabi bilang, diiklankan, disiarkan, diserukan. Sementara yang ma'ruf dicegah. Saya mau ceramah di Pabuaran. Tahu-tahu ada oknum datang ke panitia. Nah, mau bikin acara apa? Mau lihat. Siapa yang ceramah? Habib Rizieq. Jangan teroris itu. Oh, nanti kalian mesti tanggung jawab. Kalau ada apa-apa, panitia kami tangkap. Jangan-jangan di pondok terong gitu juga. Kadang-kadang nih oknum suka seenaknya ngomong, saudara. Kiai mau ceramah, Habib mau ceramah, dihalang-halangi. Giliran Inul mau ngebor dikawal. Inul mau ngebor dikawal, nguing, nguing, nguing, nguing. Udah gitu tuh aparat suka hop, hop, hop, hop. Inul maksiat dijagain. Giliran Kiai bangang. Inna lillahi ilaihi raji'un. Berarti sabda Nabi benar tidak? Sabda Nabi terjadi tidak? Nabi bilang kalau udah begitu modelnya umat Islam, Allah akan murka. Kalau Allah sudah murka, Allah akan kirim macam-macam musibah. Kalau musibah sudah datang, orang doa pun Allah enggak terima. Kiai juga pada bingung karena doanya enggak dikabulkan oleh Allah karena banyaknya kemunkaran dan kemaksiatan yang kiai sendiri sudah hampir tidak sanggup menanganinya. Kenapa banyak orang durhaka? Kiai udah gak dihargai. Ustaz udah gak dianggap. Ulama udah gak didengar, saudara. Nah, ini yang terjadi. Saya mau tanya semua yang ada. Di Indonesia sekarang banyak musibah tidak? Banyak musibah tidak? Coba lihat, saudara. Banjir demi banjir, longsor demi longsor, gempa demi gempa. Kebakaran demi kebakaran, mulai dari kebakaran di tengah kota sampai kebakaran di tengah hutan. Kecelakaan demi kecelakaan, kereta yang terbalik, kapal yang tenggelam, pesawat terbang yang hilang, saudara. Coba lihat, musibah demi musibah. Belum lagi gelombang tsunami yang menghantam Aceh, menghantam Pangandaran begitu dahsyat. Ditambah lagi dengan letusan Gunung Merapi, ditambah lagi dengan semburan lumpur yang sampai saat ini belum berhenti. Coba lihat. Sepertinya musibah tadi enggak berhenti. Perkis musibah bakal banyak. Manakala maksiat banyak, pasti musibah juga akan datang bertubi-tubi. Anak sendiri, abang yang memperkosa adik, bahkan ada anak yang tega memperkosa ibunya sendiri, saudara. Biadab. Coba lihat. Makanya kita pernah datangi DPR, MPR. Kita juga sudah kasih tahu presiden, wakil presiden, Kapolri. Kita sampaikan, sampai kapan Anda akan biarkan pornografi, pornoaksi di TV? Sampai kapan? Di majalah-majalah, koran-koran, sampai kapan? Apa sampai semua ibu diperkosa oleh anak kandungnya? Apa sampai semua bapak memperkosa anak jinnya sendiri? Apa sampai Indonesia ditenggelamkan dulu oleh Allah? Sampai kapan, saudara? Playboy dibiarkan masuk pengadilan dimenangkan, biadab. Ya Allah. Jadi maaf Pak Buya, orang FPI suka main serbu, kan begitu. Sekarang dia, oh Playboy, baik, kami disuruh lapor, kami lapor. Kami disuruh ikut ke pengadilan, kami ikut ke pengadilan. Oh kami disuruh jadi saksi, kami siapkan saksi-saksi. Oh kami disuruh ke DPR, baik, kami datang ke DPR. Apalagi, semua sudah kita ikuti jalur yang ada, saudara. Apalagi, oh kita disuruh demo, baik, kita demo. Oh begitu demo terjadi keributan, laskar harus ditangkap, baik, kita serahkan laskar untuk ditangkap, saudara. Apalagi, tahu-tahu kita sudah lakukan itu semua, ternyata Playboy dibebaskan. Jadi jangan salahkan kami. Kalau pada akhirnya anak-anak kami marah mencapai puncaknya, mereka gunakan cara mereka sendiri untuk menghancurkan Playboy maupun majalah porno yang lainnya. Betul. Ini dia nih. Kalau supaya Allah tidak marah, jangan sampai kemungkaran merajalela. Bagaimana supaya kemungkaran tidak merajalela? Maka kita harus tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan amar ma'ruf nahi munkar, kemungkaran tidak merajalela. Kalau kemungkaran tidak merajalela, Allah tidak murka. Kalau Allah tidak murka, musibah tidak akan datang kepada kita. Betul? Sampaikan semua yang ada di sini Pak Bu ya. Tugas kita berat, betul? Tugas berat tidak? Tantangan berat tidak? Nah kalau tantangan berat, tugas berat, musuh berat, tolong umat Islam jangan ribut hanya soal khilafiyah. Saya nggak habis pikir sudah. Agar teriak-teriak maulid bid'ah, talqin bid'ah, tahlil bid'ah, qunut subuh bid'ah, ada apa? Dia ingin pecah belah umat Islam. Dia ingin hancurkan persatuan kita. Itu urusan khilafiyah. Kalau mau bicara itu, undang aja kiai. Mana yang suka kunut, mana yang tidak. Duduk, buka dalil. Nggak usah ribut di atas mimbar. Betul? Tugas kita berat. Musuh kita besar. Allahu Akbar. Sallu 'ala